نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى وتعمل ذلك في الناس. Dan engkau perhatikan hal tersebut, engkau akan dapati pada manusia. Yani tiga perkara yang merupakan sebab inhiraf, sebab penyimpangan manusia dalam beragama. Yang pertama, taqdisul aql, mengkultuskan akal. Kemudian yang kedua, lemahnya mereka dalam memahami Alkitab wa Sunnah. Sedikitnya dan jauhnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengambil ijtihad padahal terdapat padanya nas, terdapat padanya dalil. Ditambah lagi suasana politik yang tidak menentu dan politik-politik yang disebutkan sebagai siasah zalimah jairah. Ini yang ketiga. Maka siapa saja yang perhatikan hal tersebut, dia akan dapati di tengah-tengah manusia ketiga perkara tadi menjadi sebab inhiraf. Wa kama qala qa'il harrtar, dan sebagaimana dikatakan oleh orang yang mengatakan harrit tar, bergeraklah kamu maka kamu akan lihat. Ini yani karena memang begitu sangat tampak jelas keadaan tersebut ya di tengah-tengah manusia. Orang-orang yang kita dapati memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang disebabkan karena apa? Karena mereka lebih mengandalkan akal-akal mereka dan lemahnya mereka di dalam memahami daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kurangnya mereka di dalam mengilmui daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'innal aktharin mimman khalafu syarat al-awwal imma an yakunu khalafuhu an du'fi ilmin bima ja'a fi nusus. Maka mayoritas orang-orang yang menyelisihi jalan yang lurus disebabkan karena apa? Menyelisih jalan yang pertama, jalannya Rasulullah. Yang pertama adalah disebabkan mereka menyelisihi jalan tersebut karena lemahnya keilmuan mereka terhadap nas-nas, terhadap dalil-dalil. Bahkan mereka lari daripada dalil. Fayajtahidun ma'a wujudi dalail. Sehingga mereka beristihad. Beristihad ini maknanya adalah menggunakan akal. Padahal ada dalil-dalilnya. Sedangkan istihad itu hanya pada perkara yang tidak ada padanya apa? Dalil. Di saat ada dalil maka tidak ada ro'yu, tidak ada pendapat, sudah. Harus mengikuti dalil. Wa imma annahum rokanu ila aqliyat wa masalih yaj'alunaha hujjah qawimah. Atau mereka lebih cenderung kepada akal-akal mereka dan pertimbangan-pertimbangan akal mereka, kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka jadikan hal tersebut sebagai hujjah yang lurus, hujjah yang kuat, hujjah yang tegak. Padahal itu bukan hujjah. Wa imma antakuna atharat fihi musyasat, atau disebabkan karena mereka terpengaruh oleh keadaan perpolitikan. Faja'alathum yatasarrafun fi mahdi ara'i siyasiyah, sehingga menjadikan mereka mereka bertindak berbuat semata berdasarkan daripada keuntungan-keuntungan politik. Seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai ulama, seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh Islam, bahkan membawahi satu institusi terkait dengan fatwa misalnya, kemudian setelah masuk dalam perpolitikan, Allahul Musta'an, meninggalkan dan menanggalkan daripada ilmu yang telah dimilikinya, mendatangi tempat-tempat peribadatan orang-orang ahlul kitab, mengucapkan dan mendahului salam kepada mereka, ya, menghadiri acara baptis, ya, dan seterusnya. Karena memang kebutuhan politik demikian, harus, ya, untuk mendapatkan suara dan dukungan. Allahul Musta'an, ilmu ditanggalkan. Wasawa'an kana tilka siyasat minhum au min dual tujahuhum. Sama saja apakah suasana politik itu dari negeri mereka sendiri, dari mereka, yakni mereka terkait langsung, ataukah dari negeri-negeri tetangga. Fa innaha atharat fihim hatta saru ba'idin an mutaba'atil kitabi wa sunnah haqqal mutaba'ah. Maka perpolitikan tersebut betul-betul mempengaruhi keadaan mereka, sehingga mereka terjauhkan daripada mutaba'atul kitab wa sunnah, mengikuti daripada al-kitab wa sunnah dengan sebenar-benarnya mutaba'ah. Wa akhadhu yatalaqqafuna al-ilm wal haqq min huna wa huna falam yudriku dhalik. Dan mereka mulai menerima daripada ilmu dan menerima daripada kebenaran dari sana dan dari sini, yang mereka anggap sebagai ilmu dan kebenaran. Falam yudriku dhalik, sehingga mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Wallahul musta'an. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, yakni mu'allif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, sahib kitab Fadhlul Islam. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', dan kami menurunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Hadhil ayah, kata Syekh, ayat ini fiha dalil ala anna Allah jalla wa ala ja'ala al-Qur'ana tibyanan likulli syai'. Padanya terdapat dalil bahwasanya Allah jalla wa ala menjadikan Al-Qur'an ini penjelas segala sesuatu. Wa annahu nazzalahu subhanahu mufarraqan, dan bahwasannya Allah azza wa jal menurunkannya Al-Qur'an secara terpisah-terpisah, yakni tidak sekaligus. Dan makna daripada mufarraqan di sini, yakni setelah diturunkan di langit dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkannya, yakni Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ini kata para mufassirin di antara Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan jumlatan wahidah. Anzalnahu, kami menurunkannya, yakni Al-Qur'an jumlatan wahidah. Karena kalimat anzalna, ya, wazan af'ala ini tidak menunjukkan takrar, tidak menunjukkan berkali-kali, ya, sekali. Ya. Adapun wa nazzalna, nah, nazzalna ini tanzil, ini menunjukkan takrar berkali-kali. Terkadang Allah menyebutkan anzalna, terkadang nazzalna. Nah, di sini wa nazzalna, dan kami turunkan kepadamu. Ya. Karena melalui tahapan demi tahapan, sehingga kalimatnya adalah nazzalna. Nazzalna 'alaikal kitab yakni Al-Qur'an tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. dari as-sama'ud dunya. Diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril pada masa berlangsung selama 23 tahun. Semenjak beliau diutus menjadi nabi, 13 tahun masa nubuah, kemudian ditambah 10 tahun ba'dal hijrah. Apa tujuannya mufarraqan? Diturunkan secara bertahap, liyakuna tibyanan likulli syai, supaya menjadi penjelas segala sesuatu. Yahtajuhul ibad fi amri dinihim, yang dibutuhkan oleh para hamba pada urusan agamanya. Wa fi ma yanfa'uhum fi solahil ilmi wal amal, dan pada apa-apa yang bermanfaat kepada mereka dalam solah, perbaikan ilmu dan amal mereka manusia, dalam memperbaiki keilmuan dan amalan daripada manusia. Sehingga Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Wa hadhil ayah ka qawlihi ta'ala fi suratil an'am, dan ayat ini seperti juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-An'am. Ma farratna fil kitabi min syai, tidaklah kami sisakan sedikit pun di dalam Al-Kitab. Ya, ini semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Kitab, tidak tersisa, semua perkara telah dijelaskan, tidak tersisa min syai, ya ini sedikit pun, semuanya telah dijelaskan. Walakin ayatul an'am jara fiha khilaf baina salaf fit tafsir, akan tetapi ya di dalam surat al-an'am ini, ma faratna fil kitab min syai ini, ya surat al-an'am ayat 38, terdapat khilaf di kalangan para salaf ahli tafsir akan penafsiran kalimat fil kitab. Fil kitab ini apakah maknanya fil Quran? Hal murad bil kitab fi qawlihi ma faratna fil kitab min syai, hal huwa lauhul mahfuz au huwal Quran? Ala qaulain, apakah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut tidak kami sisakan sedikit pun di dalam Alkitab? Apakah Alkitab di situ lauhul mahfuz ataukah Al-Qur'an? Kalau yang dimaksudkan adalah lauhul mahfuz dan itu yang zahir wallahu alam, maka tidak bisa menjadi dalil. Kalau lauhul mahfuz ya jelas, memang segala sesuatu telah disebutkan secara rinci di sana semuanya, baik besar maupun kecil. Adapun kalau dimaksudkan Alkitab di situ Al-Qur'an, ya maka ini yang dijadikan dalil. Maknanya sama dengan wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai. Akan tetapi sekali lagi yang zahir dalam ayat Al-An'am ini ada khilaf, dan yang zahir adalah yang dimaksudkan adalah lauhul mahfuz. Adapun di dalam surat An-Nahl tadi, An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai, maka ini tidak ada khilaf bahwasanya dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada Rasul adalah Al-Qur'an. Wa amma hadhil ayah fal kitab fiha wal Qur'an fi tafsir salaf la ghair. Adapun ayat ini, yakni surat An-Nahl tadi, tibyanan likulli syai, maka Alkitab di dalam ayat tersebut yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an pada seluruh penafsiran-penafsiran salaf. La ghair, tidak ada yang lainnya yang menafsirkan selainnya, enggak ada. Li hadza istadalla biha rahimahullah, dan karena itulah mu'alif berdalil dengannya rahimahullahu ta'ala. Li ajli alla yuqal inna fil ayah ikhtilafan fit tafsir, supaya tidak ada lagi yang mengatakan ayat itu kan khilaf. Kalau yang dibawakan adalah surat Al-An'am, maka orang akan mengatakan itu kan maksudnya adalah lauful mahfud, paling tidak ada khilaf. Tetapi di saat yang dibawakan adalah ayat ini, surat An-Nahl, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', tidak ada khilaf yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Wa qawluhu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', yakni annallaha jalla wa 'ala nazzala hadzal Qur'an min ajli an yakuna tibyanan likulli syai'. Kalimat ini maksudnya bahwasanya Allah jalla wa 'ala menurunkan Al-Qur'an ini dengan tujuan untuk menjelaskan segala sesuatu. Au annahu jalla wa ala abana fihi kulla syai' tibyanan, atau bahwasanya Allah jalla wa ala menjelaskan segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Wa dharahu, dan menampakkannya, wa ja'alahu ma'ilan ma'filan, dan menjadikannya sebagai ma'filan, sebagai mercusuar, pelita. Hatta la yahtajun nas ila ghair hadzal Qur'an, sehingga orang tidak lagi butuh kepada selain Al-Qur'an. cukup dengan Al-Quran saja, karena segala sesuatu telah dijelaskan di dalamnya. Qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala mengatakan, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan. Tibyanan huna hadza at-tif'al minal bayan. Tibyan itu adalah wazannya adalah tif'al dari kalimat al-bayan. Wa hal hiya maf'ul li ajri au hiya masdar. Ini pembahasan secara nahwu sekarang. Adakah kalimat tibyan di situ ya, merupakan ya, masdar daripada kalimat apa, daripada al-bayan, kalimat al-bayan masdarnya menjadi tibyan. Bayana yubayinu mubayanatan wa tibyanan, wazannya demikian. Ataukah dia adalah maf'ul li ajri? Ala qaulain ahli ilmi, ada dua pendapat bagi ahli ilmi, karena hal tersebut akan mempengaruhi daripada makna, akan mempengaruhi daripada makna. Kalau maf'ul li ajri berarti dia memberikan makna, kami menurunkan kepadamu Alkitab dengan tujuan menjelaskan segala sesuatu. Adapun kalau maknanya adalah masdar, maka itu adalah ta'kid, memberikan penguat pada fi'il yang mahdhuf. Wa nazzalna 'alaikal kitab wa bayyanahu tibyanan. Kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab dan kami menjelaskannya dengan sebenar-benarnya penjelasan. Begitu. Taib. Wa yakunu taqdir idza kana maf'ulan li ajli anna tanzil alkitab min ajli an yakuna tibyana. Dan takdir daripada kalimat wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan, kalau tibyanan itu adalah maf'ul li ajli. Ini kalaupun tidak paham tidak mengapa, karena ini pembahasan secara lugah ya, secara ilmu tata bahasa grammarnya bahasa Arab. Tentunya tidak setiap kita telah memahaminya. Akan tetapi bagi yang memahaminya alhamdulillah, kalaupun tidak, maka secara garis besar inti daripada apa yang tidak disampaikan oleh Syekh bahwasanya kalimat tibyan di situ artinya adalah menjelaskan segala sesuatu. Imma diturunkannya Al-Qur'an itu dengan tujuan menjelaskan, atau di saat diturunkan kemudian Allah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Itu maknanya. Baik. Yani al-illah fi tanzilil kitab litibyan lil bayan. Yani alasan kenapa Allah menurunkan Al-Kitab. Alasannya apa? Litibyan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Begitu. Ini maf'ul li ajli. Wa ma idza kanat masdaron. Kalau itu merupakan masdar fa takunu litakid, maka itu berarti maknanya adalah memberikan penguat. Yani anallah jalla wa ala nazzalal kitab wa abana fi kulli syai' tibyanan. Yani bahwasanya Allah jalla wa ala menurunkan Al-Kitab dan menjelaskan segala sesuatu dengan sebenar-benarnya penjelasan. Fa yakunu masdaron muakkidan lima fi al-fi'lil muqaddar alladhi dalla alaihil masdar. Maka itu menjadi masdar ya, yang muakkid, yang menjadikan penguat pada fi'il yang muqaddar, fi'il tersebut ditentukan. Alladhi dalla alaihil masdar, yang ditunjukkan oleh masdar. Yani ja'ala kulla syai' fi hadzal Qur'an bayyinan dhahiran. Yani menjadikan segala sesuatu di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas. La lubsa fi, tidak ada kesamaran padanya. Wa inna ma huwa bayan, yakni Al-Qur'an. Likulli syai' yahtajuhu an-nas, kama sayati. Dan bahwasannya hal tersebut merupakan penjelasan, yakni Al-Qur'an, penjelasan kepada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh siapa? Oleh manusia. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Jadi, tibyanan likulli syai' bukan berarti menjelaskan segala sesuatu, segala perkara, tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Qauluhu huna tibyanan likulli syai'. Firman Allah di sini tibyanan likulli syai', kulli syai'. Sekarang kalimat kul yang akan dibahas. Ini pembahasan setelah berbicara tentang masalah lugah bahasa, saya berpindah kepada masalah usul. qawaid usuliyah. Dan memang beliau terkenal sebagai di antara jajaran masyayikh yang sangat kokoh dalam ilmu usul. Dan ana pernah juga berjumpa dengan beliau di Masjidil Haram, pernah duduk di majelisnya. Kalau sudah berbicara usul sudah masya Allah luas panjang lebar Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kulli syai' kullu hadhihi min alfadil umum. Kul di sini ini merupakan di antara lafaz-lafaz yang umum. Kama huwa ma'lumun fil usul. Kama huwa ma'lumun fil usul. Lakinnaha min alfadhi dhuhur fil umum. Sebagaimana hal tersebut diketahui dalam ilmu usul. Hanya saja di dalam konteks ayat ini ya, kul di sini min alfadhi dhuhur fil umum. Dari lafaz-lafaz dhuhur, lafaz-lafaz yang tampak secara umum ya. Dalam keumuman itu yakni keumuman secara yang tampak, bukan alat tamsis. Nanti akan ada dua macam alat dhuhur dan alat tamsis. Nah kalau alat tamsis ya ini semua terkena, masuk dalamnya seluruh daripada segala sesuatu, apa saja yang disebut dengan sesuatu maka masuk di dalamnya. Adapun di sini tidak. Yang dimaksudkan di sini tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu yang tampak daripada konteks ayat ini. Ya ini tujuan kaitannya dengan kemaslahatan para hamba. Ya ini likulli syai' yahtajuhun nas. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dan konteks seperti ini disebutkan di dalam ilmu usul ya. Di antara yang dicontohkan adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Rabb-nya. Ini di saat Allah menghancurkan kaum 'Ad, Allah kirim angin yang bertiup sangat kencang, tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Apakah pada saat itu langit dan bumi hancur? Ya, tidak. Langit tetap berdiri kokoh, bumi juga masih tetap ada sampai sekarang. Lah lantas kulla syai' di situ apa maksudnya? Tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Yakni kulla syai', segala sesuatu yang memang pantas untuk dihancurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan, itu maknanya. Sehingga di situ kul bimakna yakni adzuhur, segala sesuatu yang tampak, yang apa namanya yakbal ad-dimar gitu, yang bisa untuk dihancurkan atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihancurkan. Sehingga kalimat setelahnya adalah fa'asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga jadilah tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka. Jadi tempat tinggalnya tidak hancur, masih terlihat. Dengan dihancurkan tersebut ya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan hancur lebur. Tetapi di situ fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Tidaklah kemudian terlihat kecuali rumah-rumah mereka yang kosong melompong. Sedangkan orang-orang yang di dalamnya telah terkapar semuanya menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan terus-menerus selama 8 hari, 7 hari 8 malam. Tujuh malam 8 hari ya. Sab'at layalin wa thamaniyata ayyam. Baik. Beliau mengatakan di anna alfadhal umum ala qismain. Karena alfadhal umum ala qismain. Karena lafaz-lafaz umum itu ada dua macam. Alfaz tadullu ala tamsis fil umum wa alfaz tadullu ala dhuhur fil umum. Lafaz-lafaz yang menunjukkan akan tamsis. Kalau tamsis ini sudah semuanya secara umum. Dan lafaz-lafaz yang menunjukkan akan dhuhur, yang tampak secara umum. Tidak seluruhnya tapi yang tampak. Yang tampak di sini dengan qarinah. Wal alfat allati tadullu ala dhuhur fil umum ma'nahu. Dan lafaz-lafaz yang menunjukkan akan umum ala dhuhur, yang menunjukkan akan dhuhur fi al umum, di dalam keumuman, maknanya adalah an yakuna al umum fiha bihasabiha. Yani umum di sini sesuai dengan kadarnya. Yani tidak kemudian segala sesuatu. Wa qad yakhruju min dhalikal umum ma la yasluh lima ja'al umum min ajlih. dan terkadang terkeluarkan dari keumuman tersebut perkara-perkara yang layaslu lima ja'al umum min ajli, yang tidak pas pada apa yang keumuman tersebut datang untuknya. Yani keumuman tersebut ya bersifat umum, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Keumuman itu terkait dengan kemaslahatan para hamba, kebutuhan para hamba, sehingga kulli syai' di situ adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba. Lihat fassara salaf wa ahlul ilm fassaru kulli syai' bi annahu kullu syai' yahtajuhul ibad fi amri dinihim. Karenanya para salaf ahlul ilm mereka menafsirkan kulli syai' di sini adalah kulli syai' yahtajuhul ibad fi amri dinihim, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh para hamba pada urusan agamanya. Kama fassara Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah wa jamaah, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari rahimahullah dan juga jamaah daripada mufassirin menafsirkan demikian. Wa min ahlil ilmi minal mutaqaddimin kamujahid wa ghairihi fasaru kulla syai'una yakni al-halal wal haram. Dan di antara ahlul ilmi dari kalangan mutaqaddimin seperti Mujahid dan yang lainnya menafsirkan kulla syai' di sini ya, yakni al-halal wal haram. Tibyanan li kulli syai' yakni lil haram wal lil halal wal haram, menjelaskan halal haram semuanya, dijelaskan semuanya secara detail, secara rinci, atau di dalam Al-Quran secara global dan di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara rinci. Yani tibyanan lima ahallallah jalla wa ala wa maharrama, fama ahallallah fi kitabihi fahuwal halal wa maharramahu fahuwal haram. Yani menjelaskan pada apa-apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan, maka apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya itulah yang halal, dan apa yang Allah haramkan maka itulah yang haram. Jadi ini penafsiran daripada siapa? Mujahid. Likulli syai' yakni al-halal wal haram, menjelaskan segala sesuatu dari perkara-perkara yang terkait dengan halal wal haram. Sedangkan kita tahu Al-Quran ya, itu menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, menjelaskan tentang apa ya halal haram juga, perkara halal haram juga, menjelaskan tentang kisah-kisah umat terdahulu dan yang semisalnya. Ya ini lebih tepat untuk diterjemahkan sebagaimana yang tadi saya sebutkan, yakni menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Wa umum tafsir aula, karenanya saya menyatakan dan keumuman tafsir itu lebih utama. Karena yang dijelaskan tidak hanya hal haram saja, ada perintah, ada larangan, ada kisah-kisah umat terdahulu, ada berita tentang surga dan neraka, ada ancaman-ancaman dan seterusnya. Maka membawa kepada makna tafsir secara umum itu lebih utama. Li'annal halal wal haram huwa ahad afrad hadal umum, karena halal haram itu hanyalah salah satu parsial daripada keumuman ini, keumuman daripada perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Lakin la yasmal qauluhu. Nah ini kemudian saya menyatakan akan tetapi ucapan firman Allah Ta'ala di sini tibjana likulli syai' tidaklah mencakup la yasmal ma la yanfa'an nas fi dinihi, tidak mencakup perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi manusia dalam urusan agamanya. Jadi likulli syai' segala sesuatu yang memang dibutuhkan oleh umat manusia. Adapun segala sesuatu yang tidak dibutuhkan dari urusan-urusan dunia mereka, maka ini tidak kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran. Urusan perkara agama, apa perkaranya? Apakah di dalam Al-Quran dijelaskan 1 tambah 1 sama dengan 2? Apakah dijelaskan ilmu geometri, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi? Apakah dijelaskan ilmu-ilmu tersebut, geografi, geodesi, dan geobio yang lainnya? Jawabnya tidak, karena itu perkara-perkara dunia. Tip. Li'anna al-Quran lam yanzil tibyanan li'umurin nas fi dunyahum, karena Al-Quran ini tidaklah turun untuk menjelaskan perkara-perkara manusia dalam urusan dunia mereka, Karena Rasulullah menyatakan antum a'lam bi su'uni dunyaku. Kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Jadi ilmu yang ada pada beliau, ya ini merupakan Al-Qur'an, dan yang menjelaskan isi Al-Qur'an, ya, itu adalah perkara-perkara kemaslahatan-kemaslahatan din, kemaslahatan-kemaslahatan agama. Bukan kemaslahatan-kemaslahatan dunia. Meskipun kemaslahatan-kemaslahatan din di sini kaitannya dengan dunia, iya, karena memang dijalankan di dunia. Maksudnya adalah dalam perkara-perkara kemaslahatan terkait dengan ilmu-ilmu dunia. Bukan kemaslahatan di sisi kalau dijalankan maka akan bawa kepada kerusakan, ya tentu saja. Ilmu syariat ini kalau tidak dijalankan, tidak diterapkan, ya akan bawa kepada kerusakan dunia. Dan itu suatu yang ringan kerusakan dunia. Lebih berat lagi dia akan membawa kepada kebinasaan abadi di akhirat nanti. Sehingga bukan itu yang dimaukan daripada diturunkan Al-Qur'an, ya. Lam yanzil tibyanan li umuri riyadhiyat, bukan diturunkan untuk menjelaskan tentang perkara-perkara matematika. Wa aljabar, aljabar logaritma. Wal handasa ilmu teknik. Wal fizia ilmu fisika, wal kimia, wal ziraah ilmu cocok tanam, wal falak ilmu falak, wa asbah dalik, dan yang semisalnya. Bukan untuk itu. Ilmu falak ini apa kalau sekarang? Ilmu tentang antariksa, astronomi. Ilmu astronomi. Ini ilmu tentang antariksa. Wa asbah dalik, dan yang semisalnya. Wa innama nazala lil hidayah. Tetapi diturunkannya Al-Qur'an ini, ya, turunnya Al-Qur'an ini untuk memberikan hidayah. Kama qala jalla wa ala, hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk kepada suatu yang paling lurus. Untuk hidayah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu jalla jalalu bi hikmatihi ja'ala al-asya'a ala qismain. Nah, ini pembahasannya agak ruwet yang ini, ya. Kita jelaskan pada pertemuan berikutnya karena butuh agak panjang menjelaskannya. Dan memang agak sedikit ruwet pembahasan sudah mulai kalau berbicara tentang masalah usul, ya, begini. Butuh konsentrasi. Wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.